Seluruh bumi kan terasa sempit jika hidup tanpa toleransi. Jika hidup dengan cinta, meski bumi sempit kita kan bahagia. Perilaku mulia dan damai, sebarkan ucapan manis, hiasi dunia dengan hormat, dengan cinta. Di antara insan, Islam agama perdamaian. Seluruh bumi kan terasa sempit jika hidup tanpa toleransi. Hidup dengan cinta, meski bumi sempit kita kan bahagia. Perilaku mulia dan damai, sebarkan ucapan manis, hiasi dunia dengan hormat, dengan cinta. Agama perdamaian, perilaku mulia dan damai, sebarkan ucapan manis, hiasi dunia dengan hormat, dengan cinta, senyuman. Sebarkan di antara insan, Islam agama perdamaian. Perilaku mulia dan damai, sebarkan dengan hormat, dengan cinta.